Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Siapa yang menyebutkan faedah? Ahmad. Syartul muwafaqah. Apa artinya? Syarat agar seseorang bisa ditemani adalah dia harus mencocoki. Syartul murafaqah al-muwafaqah. Dan ini berlaku baik dengan hak maupun batil. Ini adalah hukum yang sudah berlaku baik bilhaq maupun batil. Adapun bilhaq adalah apa yang kita berusaha menerapkannya dari orang-orang yang bersama dengan kita, harus mencocoki dengan kita dari sisi kebenaran. Adapun hukum ini diterapkan dengan batil, ya diterapkan oleh manusia seluruhnya. Mereka akan mau menemani, akan mau bersama dengan orang-orang yang cocok dengan mereka. Kalau enggak mencocoki mereka, enggak akan dikawani. Ini hukum sudah berlaku. Maka kalau kita mau diterima masyarakat, mau dikawani oleh mereka, maka kita juga harus mengikuti kebatilan mereka, menyamakan diri dengan mereka, mengikuti kerusakan-kerusakan mereka, baru kita akan dikawani. Kalau enggak gitu, jangan harap kita akan dikawani sama mereka. Itu dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syatibi beliau mengeluhkan masyarakat yang mereka berada di atas kebatilan. Dan pilihannya hanya dua. Mau menyelisih mereka dan resikonya adalah ditentang dan dikucilkan, diasingkan, tidak dikawani dan yang semisalnya, atau mencocoki mereka dan resikonya akan dikawani dan juga akan dibela tapi akan mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Asy-Syatibi, tidak ada pilihan lain. Setelah saya amati, maka tidak ada pilihan lain kecuali memilih. Gak apa-apa disakiti mereka. Yang penting kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ya ikhwan, pilihan. Engkau milih untuk berbeda dengan manusia, atau engkau memilih untuk menyamai mereka. Engkau mendahulukan ridha Allah subhanahu wa ta'ala atau mencari ridha manusia, ini pilihan di tangan kamu. Yang jelas manusia akan mengawani orang-orang yang mencocoki mereka. Syartul murafaqah al-muwafaqah. Apalagi faedahnya Ishaq Adamu Adamut taklid, diambil dari mana ini? Anak-anak, ayo di depan semua. Ayo di depan. Yang enggak ada abinya, ayo di depan sini. Adamu taklid diambil dari mana Ishak? Diambil dari mana? Di sini justru malah ada celaan terhadap taklid. Diambil dari mana? Siapa yang tahu diambil dari mana ini? Ada mutaklid. Dari mana, Man? Dari sisi mana? Kok enggak ada tak, enggak boleh taklid di sini? Dari mana, Em? Dari sisi mana ini? Enggak boleh taklid. Daniel? Apa, gimana penjelasannya? Kenapa di sini enggak boleh taklid? Nabi Khidir. Nabi Khidir kan malah nyuruh kayak nyuruh taklid, menengok, enggak buka, kon enggak letak kok. Pokok melihat aku ngapa-ngapain, diamkan. Bukan kayak nyuruh taklid malahan. Nabi Khidir tetap memberi alasan. Nah, santa. Di sini dilarang taklid dari sisi mana? Nah, di sisi Nabi Khidir masih menjanjikan untuk memberikan alasan. Sampean kalau ada guru melarang untuk bertanya, enggak mengasih alasan, enggak ngasih penjelasan, pokoknya kamu harus ngikut saya, biarkan saya, jangan kritik saya, lah itu malah nyuruh taklid. Maka di sini Nabi Khidir tidak melarang Nabi Musa dan tidak menyuruh Nabi Musa untuk mengikuti secara mutlak, tapi beliau akan memberi penjelasan. Melarang untuk bertanya pada saat itu, tapi nanti akan diberi penjelasan. Maknanya tidak disuruh taklid, tetap akan dikasih alasan, tetap akan dikasih penjelasan dari perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan oleh Nabi Khidir. Maka ayat ini justru sebagai dalil tentang terlarangnya taklid. Bahkan di zaman Nabi Khidir pun, di zaman Nabi Musa, enggak boleh taklid. Mengikuti selain hujjah, tanpa hujjah. Satu lagi apa faedahnya? Siapa yang menyebutkan? Radit. Di antara sebab keberhasilan seorang thalibul ilm adalah dia tidak durhaka kepada gurunya dan mentaati perintah gurunya. Semakin kau taat kepada gurumu dalam kebaikan, maka semakin barokah pula ilmumu. Semakin menyerap, semakin merasuk ilmu yang kau ambil sebagai bentuk balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Karena kamu baik, maka Allah juga akan lebih terima kasih lagi. Barang siapa yang berterima kasih kepada guru, itu termasuk bentuk terima kasih kepada Allah. Maka berterima kasihlah kepada gurumu. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk bentuk syukur kepada Allah atas nikmat ilmu adalah berterima kasih kepada seorang guru yang telah memberikan dan menyalurkan kepadamu ilmu yang bermanfaat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, hatta idza rakiba bis-safinati wajada ma'abira sigharan. Wajada ini bukan jawab dari idza, tapi ini adalah tafsir dari rokiba. Wajada itu bukan jawab dari idza, tapi dia adalah tafsir untuk raqibah. Wajada ma'abira sigharan tahmilu ahla hadha as-sahili ila ahli as-sahilil akhir. Arafuhu faqalu Abdullah as-Salihu. Qala qulna li Sa'idin Khadir, qala na'am. La nahmiluhu bi ajrin. Fakharaqaha wa wattada fiha watada. Qala Musa akharaqtaha litughriqa ahlaha. Laqad ji'ta syai'an imra. Qala Mujahid munkaro. Akhirnya setelah mereka, Nabi Musa dan Nabi Khidir selesai bernegosiasi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Nabi Musa sebagai seorang murid, akhirnya diterima oleh Nabi Khidir. Sehingga mereka pun akhirnya memulai perjalanan. Hatta idza raqiba fis safinah. Sampai apabila keduanya menaiki suatu perahu, yaitu ini wajada ma'abiro. Jadi bukan jawab ini. Ini bukan jawab dari idza, tapi ini adalah tafsiriyah, jumlah tafsiriyah. Maknanya mereka setelah bernegosiasi, mereka akhirnya berjalan di tepi lautan. Nabi Musa, Nabi Khidir, dan juga Yusha bin Nun. Mereka bertiga berjalan di pinggir laut untuk mencari perahu, karena mereka ingin menyeberang. Akhirnya mereka berdua wajada. Ini semua ya ikhwan, digunakan domir musanna karena Yusha bin Nun hanya dianggap sebagai tabak, pengikut saja. Wa illa ikut. Ini mereka aslinya bertiga, cuma domirnya menggunakan domir dua karena Yusha bin Nun hanya seorang pengikut, tidak ada maksud utama untuk menyebutkan Yusha bin Nun di sini. Jadi bukan berarti Yusha bin Nun ditinggal. Ada sebagian yang berpendapat bahwasanya Yusha bin Nun ditinggal setelah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir ditinggal, tapi enggak. Yang benar, mereka bertiga berjalan semua, karena dalam sebagian riwayat disebutkan dengan dhamir jamak. Cuma dalam ayat disebutkan menggunakan dhamir tasniyah karena Yusha bin Nun hanya pengikut dan pemain utama adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itulah sahibul kisah, hanya dua. Adapun Yusha bin Nun hanya pengikut, karena itu enggak disebut di dalam Al-Quran. Wa illa sebenarnya ikut. Akhirnya mereka berdua menjumpai ma'abiro, jamak dari mi'bar. Ma'abiro, jamak dari mi'bar. Wahiyas subun as-sigor, yaitu perahu-perahu kecil. Ma'abiro, alat untuk menyeberang. Abaro ya'buru, artinya menyeberang. Mi'bar, artinya penyeberangan, alat penyeberang. Jamaknya ma'abir. Mereka akhirnya menjumpai perahu-perahu kecil. Tahmilu ahlaha as-sahili, yang mengangkut penduduk selat ini, penduduk pantai ini, ila ahli sahilil akhir, untuk menuju kepada penduduk pantai sebelah. Jadi ini bukan perahu besar. Karena apa? Karena yang dipakai hanya untuk menyeberang selat kecil. Kalau menyeberang lautan luas, gak berani pakai perahu kecil. Maka menunjukkan ini hanya untuk menyeberangi selat kecil, hanya untuk pindah ke pantai sini, ke pantai sana. Akhirnya arrafuhu, orang-orang pada tahu, hu kembali kepada Nabi Khidir, kenal semua dengan Nabi Khidir. Faqalu, maka mereka para pemilik perahu tadi mengatakan, Abdullah Shalih, ini adalah hamba Allah yang shalih. Sebagian ulama berpendapat Nabi Khidir bukanlah nabi, tapi seorang hamba yang soleh, dan itu juga pendapat kuat. Abdullah Soleh. Qala kulna li Sa'id. Berkata rawi, di sini berkata rawi qala, ini yang zahir kata Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah Ya'la bin Muslim. Maka kami katakan kepada Sa'id bin Jubair, apakah disebut namanya Khidir? Qala na'am. Kata Sa'id bin Jubair, ya disebut Abdullah Shalih Khidir. Akhirnya karena orang-orang, para nelayan tadi, para pemilik perahu tadi tahu dan mengenali Nabi Khidir, maka mereka pun memilih untuk mengangkut mereka bertiga tanpa membayar. La nahmiluhu bi ajrin. Ayo, kami tidak membawanya dengan upah. La nahmiluhu bi ajrin, maknanya dikasih gratis. Karena dikenal sebagai orang yang baik, akhirnya dikasih gratisan. Fa kharaqaha, tiba-tiba malah setelah dinaiki malah dirusak sama Nabi Khidir. Fa kharaqaha, dilubangi. Kharaqa maknanya dilubangi. Karena perahu itu terdiri dari papan-papan yang dipaku, ada bagian papan yang diambil, dicongkel sama Nabi Khidir. Wa wattada fiha watadan, dan Nabi Khidir menjadikannya sebagai pasak di apa ini? Disopak, ditambal, dirusak, terus dipasang miring. Jadi kelihatan kayak perahu rusak. Itu maknanya wawat tadafiha watadan. Beliau mengambil satu lembar dari papannya, terus wawat tadafiha watadan, dibuat penopang. Watad itu artinya sopak. Kalau bahasa Jawanya itu sopak. Sopak itu apa? Kalau patah terus disambung itu namanya apa? Itu namanya sopak kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia apa? Bahasa Sumatera apa? Enggak ono bahasa Sumatera. Ini maknanya wawat tadafiha watadan. Jadi biar perahu itu kelihatan perahu jelek. Ini sengaja sama Nabi Khidir, karena nanti ada raja yang suka menggosok, mengambil perahu-perahu yang bagus akan diambil. Maka sengaja sama Nabi Khidir dirusak terus dibuat kayak jelek gitu. Wawat tadafiha watadan. Maka Nabi Musa pun langsung heran. Iki piye Khidir ya? Ini gimana kamu, ini gimana? Kamu ini sudah diajak, gak bayar, sudah digratisi, dikasih kebaikan. Kok malah perahunya kamu rusak, ini gimana? Akhraqtaha litughriqa ahlaha. Kamu sengaja mau. Akhraqtaha, apakah engkau merusaknya? Dan nanti penumpangnya akan tenggelam. Lam di sini bukan lamut ta'lil. Bukan untuk, bukan supaya, bukan. Tapi ini lamul akibah. Ditulis lam di sini litu griko ahlaha, bukan lamut taklil, bukan untuk, bukan tujuan, tapi lamul akibah. Dan akhirnya nanti para penumpangnya akan tenggelam. Kok kamu rusak itu? Nanti lah tenggelam semua orangnya. Gimana sih kamu ini? Perahu bagus-bagus kok dirusak? Nanti lah tenggelam orangnya. Gitu. Bukan kok sengaja untuk menenggelamkan orangnya, bukan. Bukan lamut ta'lil di sini. Lamnya di sini adalah lamul akibah. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah melakukan suatu perkara yang sangat besar. Imra yang sangat tidak senonoh. Qala Mujahid, berkata Mujahid, mungkaro. Imra maknanya adalah mungkaro, perkara yang mungkar. Perkara yang sangat mungkar. Sudah digratisi, sudah dipinjami perahu, sudah dinaikkan, sudah diangkut tanpa bayar, malah dirusak. Ini gimana kamu ini? Maka Nabi Khidir pun menjawab, qala alam akul, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Maka Khidir mengatakan, bukankah sudah kukatakan, kamu gak akan mampu bersabar. Iya kan, akhirnya kamu tanya toh, kamu gak sabar kan sama aku kan, lihat perbuatanku kayak gini kan. Kanatil ula nisyanan, kejadian yang pertama ini dari Musa memang benar-benar lupa. Lupa kalau Nabi Musa sedang mengikuti seseorang yang khusus, yang istimewa, yang menyelisihi dari perbuatannya, zahirnya. Dikira manusia biasa, lupa Nabi Musa kalau beliau sedang mengikuti manusia unik. Wal musta syartan, sedangkan kesalahan Nabi Musa yang kedua adalah sebagai syartan, sebagai iko, sebagai hujjah. Wal musta syartan maknanya sebagai hujjah. Pertama kan ma'zur, lupa. Kedua tegak hujjah, dikasih alasan dan diingatkan dua kali. Wasali satu amdan, sedangkan yang ketiga memang sengaja. Maka Nabi Musa pun setelah dikatakan, diingatkan sama Khidir, kamu kan sudah tak bilang, kamu gak akan mampu. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Maka Nabi Musa mengatakan, ya udah, jangan engkau mengambilku, jangan engkau menghukumku dengan apa-apa yang aku lupakan. Wala turhikni min amri usro, dan janganlah engkau buat aku kesulitan dari perkaraku. Arhaqo maknanya direpotkan, dibuat lelah dari urusanku dengan adanya kesulitan. Ya udah, maafkan saya. Ayo lanjut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fantolako hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Maka mereka berdua akhirnya berjalan di tepi lautan untuk mencari perahu. Sampai mereka mendapatkan perahu dan mereka menaiki perahu tersebut, Khidir melubangi perahu tersebut. Maka Musa qala akhraqtaha, Musa langsung mengatakan, akhraqtaha, apakah engkau merusak perahu tersebut? Litughriqa ahlaha, dan akhirnya nanti penumpangnya tenggelam semua. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah datang membawa perkara yang sangat aneh, yang sangat mungkar. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Khidir mengatakan, bukankah aku berkata bahwasanya engkau tidak akan mampu bersamaku, tidak akan mampu bersabar bersamaku? Maka Musa menjawab, la tu'akhidni, janganlah engkau menghukumku disebabkan apa-apa yang aku lupa dengannya, terhadap apa yang aku lupakan. Wala turhikni, dan jangan kau buat aku lelah, jangan kau buat aku susah dari urusan ini, usro, dengan suatu kesulitan. Dalam ayat ini terdapat pelajaran, dari kisah ini terdapat pelajaran duduknya seorang guru bersama dengan murid dalam satu majelis untuk menimba ilmu kepada guru yang lain. Ini tidak mengapa. Jadi jangan merasa gengsi harus duduk bersama muridmu. Mungkin seseorang itu muridmu di suatu pelajaran, bisa jadi ia adalah kawanmu di pelajaran yang lain. Jadi tidak harus. Inilah asiknya belajar mulazamah. Kadang kita satu kelas dengan guru kita, sampean belajar dengan guru sampean dalam suatu bidang atau dalam suatu buku tertentu. Nanti di suatu kesempatan sampean akan menjadi kawan, teman duduk di guru yang lain. Inilah asiknya mulazamah. Tidak ada merasa perbedaan strata. Semuanya duduk rukun, duduk asik untuk menimba ilmu dari seorang guru. Diambil dari Nabi Musa tidak merasa gengsi harus menimba ilmu dari Nabi Khidir bersama-sama dengan Yusha bin Nun. Sama-sama, ini namanya belajar bersama. Jadi jangan merasa angkuh atau jangan merasa sombong. Tidak mau duduk dengan muridnya. Jadi gak apa-apa ya ikhwan, orang itu muridmu di suatu buku, nanti di suatu kesempatan yang lain kamu duduk bersama dia sebagai kawan, satu letting kepada guru yang lain, itu gak apa-apa. Ditambah juga seperti itu, kita akan belajar kepada seorang syekh, dan nanti syekh tadi akan belajar bareng duduk di samping kita untuk menimba ilmu dari Syekh Yahya. Dan nanti Syekhnya juga akan duduk bersama kita untuk mendengarkan apabila ada muhadharah dari guru yang lain atau dari syekh yang lain. Jadi enggak apa-apa ya, ikhwan. Semua itu lumrah. Jangan pernah merasa riskan dengan duduk bersama muridmu di dalam satu majelis. Sebagian orang merasa, wah enggak enak kok kita duduk dengan murid kita dalam satu kitab. Enggak apa-apa loh. Enggak apa-apa. Ini pelajaran kita, pelajaran orang besar. Masa anak-anak kecil ikut juga? Enggak apa-apa ya, ikhwan. Enggak apa-apa. Yang faham biar faham, yang enggak faham mendapatkan barokah duduk bersama dalam talabul ilm, mendapatkan barokahnya dinaungi oleh para malaikat, barokah mendapatkan sakinah. Maka ini semua pelajaran bagi kita, pelajaran tawadhu, duduk dan menimba ilmu bersama-sama dengan murid. Bahkan kalau bisa kamu beri faedah muridmu tadi. Kamu anggap dia kawanmu, dia tanya tentang materi pelajaran yang juga kamu pelajari sama, enggak apa-apa kamu beri faedah. Walaupun itu muridmu. Atau murid, kadang dia muridmu dalam suatu majelis, dalam suatu pelajaran, dia menjadi gurumu di pelajaran yang lain, itu enggak apa-apa. Bahkan para ulama dalam ilmu mustalah memiliki bab riwayatul asaghir anil akabir. Ada juga riwayatul akabir anil asaghir. Itu semua bukanlah termasuk aib. Kadang yang kecil mengambil yang besar, bahkan kadang juga yang besar mengambil riwayat dari yang kecil. Itu namanya riwayatul akabir anil asaghir. Dan juga riwayatul asaghir anil akabir. Itu semua lumrah. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran. Barang siapa yang dikenal dengan kebaikan, maka dia akan dimuliakan. Seorang yang dikenal sebagai seorang yang baik, sebagai seorang yang berilmu, maka dia akan dimuliakan oleh manusia. Sebagaimana Nabi Khidir di sini dimuliakan oleh para pemilik safinah, para pemilik perahu, atas kesolehan beliau, atas kesolehan beliau. Maka apabila engkau menjadi seorang yang soleh, menjadi seorang alim, engkau akan dimuliakan. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran tidak bolehnya menggunakan barang milik orang lain kecuali dengan izinnya. Baik engkau menggunakan atau minjem sendiri atau numpang, ini harus dengan izinnya. Seandainya hal itu boleh, ghasab itu boleh, Nabi Khidir tidak perlu izin, tidak perlu berbicara dengan para pemilik perahu. Asal ada perahu nganggur, naiki saja, dan itu enggak boleh. Maka syariat ini menetapkan hukuk, hak bagi Bani Adam semenjak zaman dahulu, semenjak zaman dahulu. Ini kita akui, ikhwan. Hukuk, hak, kepemilikan, ini sabit. Maka dusta kalau ada orang mengatakan, orang-orang kampung baru biasanya ngambil mangga, ngambil jagung, katanya itu milik Allah. Mana kita ngajari seperti itu? Enggak ada. Ini isu sudah semenjak puluhan tahun yang lalu. Katanya anak-anak sini suka ngambil barang, nanti kalau dilarang sama orangnya, katanya jawabnya itu milik Allah. Walau alam kalau memang ada yang jawab seperti itu, tapi kita dakwah ini enggak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan kita mengajarkan semua hak milik itu diakui, hak kepemilikan semua itu memang milik Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hak milik kepada para hamba. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ard. Jadikan sebagai khalifah, memiliki hak, memiliki kepemilikan. Maka enggak boleh dusta kalau ada orang mengatakan kita menghalalkan untuk mengambil barang-barang yang bukan menjadi milik kita. Maka di sini terdapat pelajaran itu, enggak bolehnya menggunakan atau memanfaatkan barang milik orang lain kecuali dengan izin. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Harus ada taradi. Harus ada taradi, saling ridho, saling mengizinkan. Maka enggak boleh. Tanpa izin enggak boleh dipakai ghosab, enggak boleh. Hukumnya haram. Dalam kisah ini juga terdapat dalil, terdapat pelajaran bolehnya seseorang untuk mengambil apa yang diberikan kepada dia secara gratisan. Dimuliakan, kadang diberi gratisan, naik mobil gratis, atau diberi makanan secara gratis. Ini enggak apa-apa. Seorang alim atau seorang yang dimuliakan, seorang yang dia hormati, kemudian mendapatkan gratisan. Ketika ke warung misalnya, oh enggak usah mas, enggak usah pak, enggak usah pak ustad, gratis saja buat jenengan. Nah ini enggak apa-apa, boleh mengambil sesekali. Tapi ojo mendino rek, kok gratisan terus rono eh. Waduh, ya kasihan yang punya. Seorang ustad, seorang syekh, seorang alim juga harus memiliki ifah. Gak boleh kecanduan. Mentang-mentang digratisi terus tiap hari ke situ, gratisan terus. Waduh, gak enak. Nabi SAW tetap membeli. Abu Bakar ketika Nabi dan Abu Bakar mau hijrah, Nabi tetap membeli kendaraannya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, nah, gak usah Nabi, gratis saja. Kata Nabi, enggak, tak beli. Menunjukkan seorang alim tetap harus memiliki ifah. Jangan bermudah-mudahan untuk makan gratisan, pemberian secara gratis, kemudian kecanduan. Ini bukan menjadi sifat seorang alim yang baik. Seorang alim yang baik tetap memiliki ifah, tetap memiliki harga diri. Jangan terus malah memanfaatkan gratisan, malah kecanduan digratisi terus. Boleh sekali-sekali untuk mengambil. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai kemuliaan di dunia sebelum di akhirat insyaallah taala. Dalam kisah ini juga terdapat wajibnya untuk membalas kebaikan, syukrul ma'ruf. Karena Nabi Musa di sini dalam riwayat yang lain mengatakan, "Bagaimana sih kamu ini kok merusak? Sudah dikasih kebaikan, sudah diberikan kebaikan, malah merusak, malah dirusak." Maka kewajiban untuk membalas kebaikan seseorang, jazaul ihsan bil ihsan mithlihi, ini sudah terakui di syariat manapun. Terakui di syariat manapun, yang namanya kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan. Gak boleh membalas kebaikan dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan." Kebaikan itu dibalas dengan kebaikan yang serupa. "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang sudah berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Cuma di sini Nabi Khidir membalas kebaikannya dengan cara yang lain, dengan cara beliau yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wahila perbuatannya Nabi Khidir merusak perahu ini termasuk membalas budi beliau. Nabi Khidir merusak perahu ini justru adalah sebagai bentuk balas budi beliau dengan cara menyelamatkan perahu tersebut dari rampasan seorang raja. Maka kita juga kadang membalas budi kepada orang itu dengan cara, ada kalanya dengan cara mengingatkan keburukannya. Dari guru-guru kita dulu yang mungkin Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia, sebagai balas budi kita, kita ingatkan dia, kita nasihati dia, kita ingatkan manusia dari keburukannya. Inilah namanya membalas budi. Kenapa? Karena dengan itu dosanya tidak menjadi banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang balas budi itu dalam bentuk yang tidak diketahui mata biasa. Ini Nabi Khidir membalas budi kepada para pemilik perahu tersebut, tapi dengan cara yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dohirnya kayak merusak, tapi aslinya itu menyelamatkan. Dohirnya kayak merusak, tapi aslinya itu menyelamatkan. Kadang kita juga seperti itu, membalas budi orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dengan cara kita ingatkan, dengan cara kita nasihati. Dohirnya kayak mencela, tapi sebenarnya itu menyelamatkan. Dohirnya kayak ngolok-ngolok, dohirnya kayak gak balas budi, dohirnya kayak malah membalas kebaikan dengan keburukan, padahal aslinya itu adalah sedang menyelamatkan. Maka lihatlah dengan mata hakikat, bukan dengan mata dohir saja. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran bahwasannya kufronul ma'ruf, membalas kebaikan dengan keburukan, itu adalah termasuk perkara yang sangat qabih, termasuk perkara yang sangat buruk. Karena Nabi Musa mengatakan laqad ji'ta syai'an imra, dalam kisah ini juga terdapat keutamaan ingkarul munkar, fadlu ingkaril munkar. Dan bahwasannya kalau kemungkaran itu tidak diingkari, maka akan tenggelam semuanya. Sebagaimana perumpamaan Nabi Muhammad SAW terhadap kaum yang mereka itu bersaham dalam suatu perahu. Kalau ada satu penghuni ingin melubangi perahunya, kalau dibiarkan maka akan tenggelam semua. Litughriqa ahlaha. Kalau ini dibiarkan akan tenggelam semuanya. Maka keutamaan untuk mengingkari kemungkaran. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini kok seandainya enggak sama Nabi Khidir, ini benar. Perahu kok mau dilubangi, ya nanti tenggelam semua. Itu benar, ingkarnya Nabi Musa ini benar. Cuma dalam kasus ini Nabi Musa salah. Kenapa? Karena ini bersama Nabi Khidir, yang Nabi Khidir memiliki alasan khusus yang beda daripada yang lain. Kalau seandainya ini kejadiannya sama kita, ya kita benar. Kita beramal dengan dohir. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran bolehnya mengungkit kebaikan, mengungkit nikmat. Tujuannya bukan untuk sebatas mengungkit, tapi untuk mengingatkan. Nabi Musa mengingatkan, orang itu kan sudah memberikan kamu kebaikan, kok kamu balas dengan keburukan? Nah, kita juga seperti itu. Kalau seandainya kita pernah memberikan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain tadi menjadi zalim, menjadi buruk kepada kita, boleh kita ungkit, tapi bukan untuk semata-mata ngungkit, tapi untuk mengingatkan supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Itu boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para Anshar, "Alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi." Dulu kalian ku dapati dalam keadaan sesat, kemudian Allah memberikan kalian hidayah dengan sebab aku. Untuk mengingatkan boleh, bukan semata-mata untuk mengungkit. Kadang orang itu memang butuh diingatkan kebaikan yang dia makan, supaya dia tidak berbuat jahat. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran tentang safinah. Perahu-perahu itu adalah termasuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah kepada hamba ini adalah diberikannya mereka kemampuan untuk menyeberangi lautan. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Iyasha yuskinir riha fayadlal narwaqida ala dhahri. Di antara tanda-tanda keutamaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah perahu. Bahkan ketika seorang itu naik perahu, dia akan merasakan betapa lemahnya dia. Kata sebagian salaf, barang siapa yang ingin melihat betapa lemahnya dia, silahkan naik laut, silahkan di laut. Mau presiden, mau jenderal, mau siapapun, kalau sudah naik laut, dia akan melihat betapa lemahnya dia. Kalau sudah melihat ombak bergulung hitam di tengah badai, apa yang jaluk sapa kon, kanan jaluk nang Allah. gak fungsi. Kamu mau kuat, mau hebat, mau kaya raya, mau punya harta sebanyak apapun, kalau sudah ada ombak gini, nah kayak mulut apa nyaplok gini, jaluk tolong sapa kon? Kalau enggak jaluk tolong nang Allah Subhanahu wa taala, disitulah kamu akan merasa enggak ada gunanya semua itu. Kalau enggak semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah mengatakan demikian, barang siapa yang ingin melihat lemahnya dirinya, silahkan naik laut. Silahkan menyaksikan kehidupan di lautan. Karena itulah manusia akan mereka sampai musyrikun pun akan menjadi muwahhid ketika di laut. Benar-benar doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Di laut benar-benar takut, habis sudah harapan kepada selain Allah. Maka ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, seorang bisa menyeberang laut, bisa menyeberang udara. Ini semua adalah nikmat yang harus disyukuri. Semua itu enggak akan bisa tercapai kalau enggak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Litastawu ala zuhurihi, tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran besarnya syafaqah Nabi Musa kepada para pemilik perahu itu. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ketika Nabi Khidir merusak kapal ini, apakah mereka tahu ataukah enggak tahu? Ada yang mengatakan yang melihat hanya Nabi Musa saja. Karena kalau seandainya mereka lihat, mereka pasti akan menghalangi. Ada yang berpendapat merusak perahu ini adalah ketika bersandar, ketika orang-orang itu sedang pergi, Nabi Khidir merusak perahunya. Jadi enggak lihat. Mereka sedang enggak lihat perahunya dirusak. Yang melihat itu cuma Nabi Musa saja. Maka Nabi Musa di sini mengkhawatirkan penumpangnya. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Kenapa Nabi Musa sampai melupakan dirinya, padahal dirinya juga ikut termasuk penumpang? Karena besarnya syafaqah Nabi Musa kepada orang lain, besarnya kasih sayang Nabi Musa kepada orang lain, sehingga beliau tidak mempedulikan dirinya. Itu termasuk kalamnya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran anna man jahila syai'an adahu. Seseorang yang bodoh terhadap sesuatu, dia akan memusuhinya. Nabi Musa karena enggak tahu alasannya Nabi Khidir itu apa, maka dimusuhi sama Nabi Musa, dilawan. Kalau seandainya Nabi Musa tahu, ya enggak akan dilawan, enggak akan diingkari. Maka para ulama mengatakan satu pepatah, man jahila syai'an adahu, barang siapa yang bodoh terhadap sesuatu, akan dia lawan, akan dia musuhi. Manusia karena enggak tahu, tahunya itu cuma kejelekan kita saja, jadi mereka membenci kita. Kalau seandainya mereka tahu manfaat yang mereka dapat, hakikat manfaat yang mereka dapati dari apa yang kita berikan, niscaya mereka akan mengetahuinya. Tapi karena enggak tahu, ikhwan, ini adalah sebagai sunnatullah. Mereka enggak tahu, kebanyakan manusia itu bodoh, tidak mengenal keutamaan seorang alim, tidak mengenal keutamaan ahlu sunnah, sehingga mereka memusuhi mereka. Kalau enggak, dan mereka seandainya tahu, mereka akan sadar. Ini beberapa pelajaran dari laqad ji'ta syai'an imra. Adapun qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, qala la tu'akhidni bima nasib wa la turhiqni min amri usra. Insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa ya ikhwan, ini hari Jumat, banyak-banyak berdoa. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua, kebaikan dakwah kita. kebaikan anak-anak kita. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.